Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Alhamdulillah wa rafiqin hadirin yang semua. Wa insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan kita dari sifat salat dan pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan Al-Fatihah. Dan sebelumnya adalah basmalah dan bagaimana khilaful ulama seputar itu ayat basmalah terkait dengan surat Al-Fatihah. Kita langsung lanjutkan pembahasan ini dari Al-Fatihah. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي ركن فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Dan dia adalah rukun, yang dimaksud dia adalah Al-Fatihah. Dan membaca Al-Fatihah merupakan rukun di antara rukun-rukun salat. Tidak dianggap salat dan tidak sah salat seseorang yang ia tidak membaca Fatihah Al-Kitab, pembuka Al-Kitab yaitu Al-Fatihah. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mendapat ini dan mendapat jumhur ulama ada khilaf. Namun kebanyakan ulama berpandangan bahwasanya membaca Al-Fatihah itu rukun, ya antara rukun-rukun salat. Dan telah kita bahas dan telah kita ketahui apa yang dimaksud rukun salat. Sesuatu yang apabila ditinggalkan dalam sholat seseorang, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Sama saja apakah dia meninggalkan perkara tersebut amdan atau sahwan. Baik dia tinggalkan dalam keadaan sengaja ataukah karena lupa, maka tetap tidak dianggap sah sholatnya selama seseorang meninggalkan rukun di antara rukun-rukun sholat. Apakah itu sujud? Apakah itu rukuk? Apakah itu i'tidal? Ataukah takbiratul ihram maupun Al-Fatihah? Baik berupa bacaan maupun berupa gerakan dalam sholat yang merupakan rukun di antara rukun-rukun sholat, fala tasihhu sholat illa bihi, maka tidak sah sholat seseorang kecuali atau apabila meninggalkan rukun di antara rukun-rukun tersebut, meskipun satu rukun saja, maka tidak sah salat seseorang. Dan jumhur ulama rahimahumullah taala termasuk yang berpegangan bahwasanya Al-Fatihah termasuk bacaan yang dinilai rukun di antara rukun salat. Jadi yang menjadi jumhur ulama adalah Abu Hanifah rahimahullah taala dan yang bersamanya, di mana beliau memandang membaca Al-Fatihah tidak sampai tingkat rukun. Artinya apabila tidak dibaca tidak mengapa. Dan beliau berpegangan yang penting membaca satu ayat cukup berdasarkan hukuman firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagi itu dari Allah. Tapi ayat ini dikhususkan dengan dalil-dalil yang sangat kuat, yang menguatkan pendapat jumhur bahwasannya Al-Fatihah adalah diharuskan dalam sholat dan tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah. Ini diantara dalil jumhur. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Berdasarkan sabda Nabi alaihissalatu wassalam, tidak ada salat bagi siapa saja yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadis Ubadah bin Shamit. Riwayat oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis sahabat Ubadah bin Shamit. Dengan lafaz yang kurang lebih semakna dengan ini. Nah, di sana ada disebutkan dengan lafaz la salata liman lam yaqra' bi ummil Qur'an. Tidak sah salat tanpa membaca Ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an. Dan Al-Fatihah adalah Ummul Kitab atau disebut Ummul Qur'an. Kenapa disebut Ummul Kitab atau Ummul Qur'an, ibunya atau induknya Al-Qur'an? Sebab dia termasuk yang terpenting dan jadi pokok di antara sekian ayat-ayat dan surat Al-Qur'an. Sebagaimana disebut kota-kota yang besar, kota-kota yang menjadi pusat di antara kota-kota kecil lainnya disebut dengan terkadang Ummu Al-Mudun atau Ummul Qura. Seperti Makkah disebut dengan Ummul Qura, ibunya kota-kota yang namanya kota disebut Qurya, jamaknya Qura, dan Ummul Qura itu ibunya. Sebab kembali dari banyak kota di sana. Begitu pula kita mengetahui di beberapa daerah, beberapa tempat ketika membutuhkan barang dagangan yang semisalnya mengambil dari kota yang paling besar, kota pelabuhan atau yang semisalnya. Dan sebagaimana pula induk ayam, maka anak-anaknya akan senantiasa mengikuti induknya, mengikuti ibunya kemanapun ibunya berjalan, ke kanan, kemari, ke kiri dan seterusnya. Maka ayat yang terkurang terjadi, induknya, pokoknya adalah Al-Fatihah. Maka disebutkan dalam lafaz yaitu la salata liman lam yaqra' bi ummil Qur'an. Dan datang dalam lafaz lain la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Diriwayatkan dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Dan juga datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Muzaimah, sahabat kami. Dan di sana saya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dengan lafaz la tujzi salatun liman lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat dengan lafaz yang jelas la tujzi salatun, dengan lafaz yang jelas la tujzi salatun. Dan ini juga merupakan lafaz dari Ubadah bin Shamit dalam sebagian riwayat. Ya, di riwayat Daruqutni sehingga saya dan ini sahih semuanya. Dengan lafaz yang sangat jelas la tujzi salatun, tidak sah salat lima lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, bagi siapa yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Maka ini mendapat atau dalil yang sangat kuat. Oleh karenanya jumhur mayoritas ulama selain Abu Hanifah, baik Syafi'i, Malik, Ahmad, jumhur berpandangan bahwasanya tidak sah salat seseorang kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Dan ada pengecualian sedikit nanti, yaitu bagi masbuk yang mendapatkan imam rukun. Nanti akan ada pembahasannya insyaallah taala. Namun ini secara keumuman, yaitu seorang muslim diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah pada setiap rakaatnya dalam sholatnya. Di antara dalil yang lain menunjukkan rukniyatul Al-Fatihah, rukun Al-Fatihah. Wali muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya hijaj." Salatan. Disebutkan tiga kali fahiya hijaj, fahiya hijaj, fahiya hijaj. Barang siapa yang salat dengan sebuah salat lam yaqra fiha, tanpa dia membaca di dalam salatnya tersebut bi ummil Qur'an, dengan induknya Al-Qur'an, fahiya hijaj. Ya, maka dia kurang dan rusak. Sebagian memanakan hidat, yakni nafis, kurang. Dan sebagian memanakan fasid, yakni rusak. Ya. Rasiah yang membaca atau mengerjakan sholat ya, tanpa membaca induknya Al-Quran, Al-Fatihah padanya, maka itu kurang dan rusak. Ya, dan diulangi, maka itu hidat, rusak, maka itu rusak, maka itu mulai utama dan tidak bakal sempurna, tidak bakal yang tidak bakal terhitung sempurna. Tapi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka ditanyakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, "Inna nakunu barakal imam." Tapi kami berada di belakang imam. Bagaimana? Kami di belakang imam. Maka Abu Hurairah faqala berkata, "Iqra biha fi nafsik." Bacalah pada dirimu sendiri. Bacalah Quran pada dirimu sendiri. Dan ini sekaligus menjadi dalil juga permasalahan yang kedua, ya, masalah fikih yang kedua seputar permasalahan apakah rukun atau kewajiban membaca Al-Fatihah itu hanya bagi imam, bagi orang yang munfarid salat sendiri, sementara bagi makmum berbeda, apakah sama? Artinya apabila kita sebagai makmum sudah mendengarkan imam membaca Al-Fatihah, apakah sama atau tidak? Adapun tadi imam dan munfarid, maka balasnya tidak diragukan. Sudah jelas bahwasanya seorang imam sholatnya bagi dirinya dan juga bagi orang-orang yang di belakangnya. Begitu pula orang yang sholat munfarid, orang yang sholat sendirian, ya, dia harus membaca Al-Fatihah. Dan isyal di sini ada permasalahan berikutnya adalah bagi seorang makmum. Bagaimana? Sementara makmum itu kadang dalam sholat-sholat jahriyah khususnya, yaitu ketika imamnya membaca keras, bukan sholat duhur, bukan sholat asar, namun sholat jumat atau mungkin sholat maghrib, isya, subuh, imamnya membaca jahriyah keras, termasuk Al-Fatihahnya, dan makmum dia sebagai makmum mendengarkan. Baik, maka di sini menjadi isyal, menjadi problem tersendiri di mana sebagian ahli ilmu kemudian memandang ada pun makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah. Ini masalah kita, tetapi sebagian mereka berdalil dengan dalil yaitu hadis man kana lahu imam fa qira'atul imam qira'atul lahu. Barang siapa yang memiliki imam, barang siapa yang sholat memiliki seorang imam, maka bacaan imamnya adalah juga bacaan baginya. Ada hadis di sana yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang berpendapat pendapat ini. Kalau makmum berbeda, sebab di sana ada hadis man kana lahu imam, siapa yang sholat punya imam, imam yang baca qira'atul imam, maka bacaan kerasnya imam yang dia dengarkan qira'atullah, maka juga sekaligus sebagai bacaan dia. Maka mereka berpandangan nanti ini tidak perlu lagi wajib membaca Al-Fatihah. Dan ini pendapat Abu Hanifah, pendapat Abu Hanifah dalam hal ini. Akan tetapi tentunya apabila perlu dilihat hadis-hadis sahih atau dhaif, kalau hadis-hadis sahih tentulah masya Allah jadi dalil kuat dalam permasalahan ini. Akan tetapi hadis tersebut dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan lainnya dari sahabat Jabir bin Abdullah. Akan tetapi hadisnya yaitu wajib dan sangat wajib atau sangat lemah syarif doa, dikarenakan di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yaitu Jabir bin Yazid al-Juhri, bukan Jabir bin Abdullah. Kalau Jabir bin Abdullah sahabat, sahabat dari diri jadikan Jabir bin Abdullah. Kemudian diriwayatkan Ibnu Majah dari gurunya pulang-pulang sampai sahabat, sampai Rasul diriwayatkan. Namun di antara para perawi yang diriwayatkan Ibnu Majah dari pulang dari bulan, ada di antaranya adalah seorang bernama Jabir bin Yazid al-Ju'fi, bahwa syadidul dha'f, dan dia sangat lemah hadisnya. Waqad kutib, bahkan didustakan orangnya didustakan dan tidak bisa dipercaya dari sisi hadisnya. Ini yang diserahkan oleh para ulama menjadi kelemahan dari hadis tersebut, dari hadis tersebut. Dan seorang yang waqad kutib, yang sudah didustakan, doainya lemah atau doainya parah sehingga tidak bisa yajabun, tidak bisa dinaikkan. Kalau doainya ringan, ini doainya ringan, ini doainya ringan, banyak jalannya bisa tertubrak naik jadi hasan. Ya. Kita tahu kumpulan hadis yang doib, namun doib yasir, doib ringan, ini bisa mengangkat menjadi hasan di doib. Tapi kalau doib yang parah, termasuk seorang yang diduga yang ikut dib atau mungkin makruh atau syadidul dhaaf yang sebesar ini parah doibnya, maka tidak bisa terangkat dari ini. Gimana di sana ada riwayat dari Al-Hafi di bulan Al-Qutni membawakan jalur periwayatan yang lain terhadap Jabir al-Jubri, sehingga Al-Hafi membenarkan bahwasanya riwayat ini mauquf, bukan mauquf namun mauquf sampai kepada sahabat Jabir bin Abdullah saja, dari ucapan Jabir bin Abdullah saja dan tidak sahih mauquf. Ada pun yang lainnya yang Al-Hafi menganggap lemah ini sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Dan dapat yang lain dalam yang kedua adalah mengatakan bahwasanya makmum juga harus dibacakan atau membaca Al-Fatihah. Wajib juga, tidak berbeda dengan imam, tidak berbeda dengan apa namanya sholat sendiri munfarid, maka makmum juga wajib membaca Al-Fatihah kepada dirinya sendiri. Dan ini Allah Rasulullah pendapat yang benar. Dan ini juga pendapatnya Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW tadi. Tentunya beliau memiliki kelebihan, lebih paham dibandingkan orang-orang yang belakangan. Di mana Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis hadis tentang Al-Fatihah di antaranya. Dan beliau ditanya, kalau kami berada di belakang imam bagaimana? Abu Hurairah mengatakan, ikra biha fi nafsi, bacalah pada dirimu sendiri. Walau an Atha, dan diriwayatkan dari Atha, yakni Ibnu Yasar, qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yakni Imam Muslim, walahu yakni Imam Muslim. Dan dalam riwayat Muslim juga diriwayatkan dari Atha bahwasanya Abu Hurairah pernah berkata, fi kulli salati yaqra, setiap kali salat seorang membaca Al-Fatihah tersebut. Fama asma ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'nakum wa ma akhra minna akhwayna minkum. Apa-apa yang diperdengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kepada kami, kami pun perdengarkan kepada kalian. Dan apa-apa yang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembunyikan, artinya tidak dibaca keras kepada kami, kami pun tidak baca keras di depan kalian. Ini kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan demikian ini Al-Fatihah wajib dibaca, dan yang dibaca keras adalah seorang imam baca keras ataupun yang lain yang membaca, namun dengan sir dan jangan sampai mengganggu yang ada di sampingnya, apalagi mengganggu imam. Dia akan datang kelarangan khusus tentang permasalahan ini. Begitu pula juga perlu kami ingatkan di sini bahwasanya Abu Hurairah maupun sebagian sahabat yang lain seperti Umar, ada kalanya mereka mengeraskan bacaan yang aslinya sir, dan itu riwayat-riwayat sahih. Namun sesekali dalam rangka apa? Untuk mengajari apa yang dibaca ketika sholat. Contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Ibn Abbas. Ibn Abbas pernah mengeraskan bacaan yaitu Al-Fatihah ketika sholat jenazah. Padahal sholat jenazah itu sir, tidak ada bacaan keras, kemudian nilainya amin, tidak ada. Sholat jenazah sir. Pada takbir pertama Allah Akbar, kemudian membaca salatnya. Dan nanti ada sholawat yang kedua, yang ketiga, yang ketiga, kemudian baca doa jenazah dan seterusnya. Maka ketika pertama Al-Fatihahnya dikeraskan oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas mengatakan, "Lita alamu anna sunnah." Dan kami yang tahu, ini termasuk ajaran Rasulullah SAW. Sholat jenazah termasuk ajaran yang membaca Al-Fatihah. Bukan yang sunnah ajaran Rasulullah adalah mengeraskan bacaan Al-Fatihah, namun membaca Al-Fatihah ini termasuk ajaran Rasulullah SAW. Maka beliau mengeraskan karena orang tahu. Begitu pula pernah dilakukan Umar bin Khattab, ini semua pernah kita lewati, mengeraskan doa istiftah, pernah kita lewati ya. Nah ini doa subhanallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha illallah, sengaja beliau baca keras agar mereka tahu ini termasuk doa di antara doa istiftah. Padahal doa istiftah telah kita sebutkan semestinya dibaca sir perlahan. Namun ini dalam rangka ta'lim an-nas, mengajarkan manusia, dan ini dibaca sekali, dan ini perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum yang sangat bersemangat, dan kita perlu ingat betul jasa-jasa mereka di mana agama ini yaitu tersampaikan dan dipahami kepada kita dari sabda-sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali dengan perantara ba'da ma'iyyah dengan perantara para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dulu kalangan Syiah sebagaimana disebutkan, dan ini perlu kita ketahui, kalau kita menilai sesuatu jangan kita ikuti sekedar orang-orang belakangan ataupun kita sendiri. Kita lihat pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, mereka lebih tahu. Dan disebutkan mereka yang menyebutkan tentang bahaya dan kesesatan Syiah, Imam Malik, Imam Syafi'i, terutama Syiah Rafidhah Syiah, di mana sangat banyak dalam sepanjang sejarah, subhanallah, mereka ini menimbulkan keributan, kerusuhan dan sekian banyak hal dengan takiyah mereka. Namun terkadang kami perlu sembunyikan. Dan salah satunya ketika mereka diketahui mencela sahabat, mengkafirkan sahabat, ditangkap oleh salah seorang khalifah di masanya. Kemudian dua orang dipidanakan dan tidak dihukum. Kalian berdua dikatakan harus memberitahu kami kenapa sebab kalian mencela sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kalau kalian tidak mau memberitahu kenapa alasan kalian mencela para sahabat Rasulullah SAW, maka saya kalian akan dihukum mati. Maka orang yang satu itu dihukum mati, bukan dapat kembali oleh khalifah ketiga itu. kemudian yang satunya tertunda. Kawan yang satunya kemudian akhirat. Kamu betul-betul harus memberitahukan kenapa kamu mencela para sahabat Rasulullah. Kalau tidak, engkau akan mengalami apa yang dialami di tempat. Maka dia mengatakan, wahai pemimpin, sesungguhnya kamu ingin menyimpangkan dan membuat menyimpang ajaran Islam, namun kami tidak mampu. Kami tidak mampu membuatnya buruk, membuatnya jelek. Maka kami pun mencela dan mencaci maki para sahabat-sahabat Rasulullah SAW dengan tujuan agar hadis-hadis Rasulullah SAW tidak lagi diterima. Sebab satu saja mereka kafirkan Abu Hurairah misalnya, berapa ribu hadis diriwayatkan Abu Hurairah. Mereka mengkafirkan Abu Hurairah, mereka tidak pakai Sahih Bukhari, tidak pakai Sahih Muslim. Karena ini masyhur ma'ruf bagi orang yang membuka kitab-kitab ulama ini, semua tentang rahasia lagi sudah semua orang tahu, termasuk bagaimana kesesatan Syiah ini sudah. Maka tidak ada yang menganggap Syiah tidak sesat kecuali dua orang, imam jahil tidak tahu tentang ilmu agama, atau yang kedua yaitu ahlul hawa memiliki kepentingan, tahu kesesatan Syiah namun ada kepentingan daripada itu. Allah besar. Kembali ke masalah ini, Abu Hurairah dikafirkan berapa ribu hari jatuh dan gugur. Umar bin Khattab, Al-Faruq dikafirkan, Abu Bakar Siddiq demikian pula, Aisyah yang kebersihan, dan seterusnya. Berapa banyak hadis ini habis, sifat sholat, sifat ini habis, dan mereka bikin hadis sendiri dengan riwayat hadis baik kepada mereka. Allah besar, dan ini termasuk perkara yang baik. Kita harus tahu bagaimana luar biasa pembelaan dan andil para sahabat dalam membela sunnah Rasulullah SAW. Dan Rasul mengatakan berwasiat, atas subuh ashabi, jangan kalian celah sahabatku, jangan kalian celah sahabatku. Dan Rasul mengatakan, kumpul ansar minal iman, mencintai sahabat-sahabat ansar ahli Madinah, termasuk iman, wabukul ansar minal iman, dan membenci sahabat ansar termasuk kemunafikan. Dan ini yang kita sudah ceritakan kepada ulama, kalau dulu disebut munafik, dan di zaman periode Makkah belum ada munafik, nifaq, dan munafik baru muncul di zaman Madinah. Setelah yaitu banyak dan berkuasa Islam, mereka banyak yang berpura-pura Islam, namun berikan nifaq, Rasulullah SAW munafik. Dan sebagian ulama tidak membedakan istilah munafik dengan zindik, dulu disebut munafik, sekarang disebut zindik, dan mereka yang menampakkan membela Islam, namun merusak ajaran Islam dari dalam. Ulama Syiah, Rafidhah dan mereka Syiah Rafidhah Islam Syariah khususnya di zaman sekarang, waliyahulillah, kerusakan mereka sangat banyak. Namun mereka sangat-sangat tidak nampak karena mereka punya taqiyah sandiwara dalam agama. Bahkan mereka menganggap tidak beragama orang yang tidak punya taqiyah sandiwara. Maka semakin kita mereka bersandiwara, semakin tinggi tingkat ilmu agama yang menurut mereka. Menampakkan di depan seperti ini, di belakang lain lagi. Dan ini mereka golongan yang sangat kenal, yaitu mencaci maki para sahabat. Ini hadis yang digunakan dalam masalah ini. Apa lalu rojul? Maka seseorang bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, illam azid ala umil Qur'an, bagaimana jika aku tidak menambahi bacaan setelah Al-Fatihah, setelah umil Qur'an, baca sholat setelah Al-Fatihah sudah. Apabila maka Abu Hurairah berkata, izinkan alaiha fahuwa khair, karena aku tambahi baca surat setelah Al-Fatihah maka itu lebih bagus. Wa in intahaita ilaiha ajza'at anka, karena apabila engkau berhenti sampai Al-Fatihah saja maka sah salatmu sudah sah, salatmu pun sudah sah. Ini hadis dikeluarkan Imam Muslim pada hadis nomor 396 dalam kitab Sahih Muslim, bisa dilihat dalam kitab sholat, bab wujub qira'ati al-Fatihah, bab wajibnya membaca Al-Fatihah fi kulli raka'ah di setiap rakaat. Ini disebutkan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, nomor hadis yang tadi kita sebutkan. Dan ini juga menjadi dalil masalah yang ketiga dalam permasalahan Al-Fatihah, bahwasanya Al-Fatihah selain daripada hukumnya rukun dan wajib dibaca, menunjukkan pula bahwasanya surat yang setelahnya itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Namun sunnah muakkadah ditegaskan sekali, sebab nanti akan disebutkan perintah yaitu dalam sebuah hadis, salah satu lafaz hadis Muslim salah di summa iqra summa qra bi fatihatil kitab, baca Al-Fatihah Wabima saya sama dengan Al-Quran dan dengan apa yang mudah bagi itu dari Al-Quran. Apakah sekedar ikhlas? Apakah satu ayat misalnya dari Al-Quran? Ini diperintahkan, namun ini ya ini sangat ditekankan, namun punya sunnah dan dijamak dengan hadis dari lain. Bahwasanya tidak sampai tingkat kemudian kalau ditinggalkan tidak sah sholatnya. Maka ini surat-surat yang selainnya, apakah ikhlas, apakah hati, atau yang lain. Maka ini sunnah muakkadah ditegakkan, namun tidak sampai tingkat wajib apalagi rukun yang kalau ditinggalkan tidak sah sholatnya dan tidak sampai. Dan demikian pula disebutkan tentang yang telah dimasukkan Nabi Rasulullah SAW dalam salat. Terkadang sebenarnya sering yang beliau dimukilkan ketika salat rubaiyah, salat-salat yang 4 rakaat atau lebih dari 2 rakaat, beliau membaca surat ba'da al-fatihah pada 2 rakaat yang pertama. Rakaat pertama baca al-fatihah, kemudian baca surat. Kemudian rakaat kedua baca al-fatihah, kemudian baca surat. Dan rakaat ketiga ataupun keempat jika ada, maka beliau membaca al-fatihah saja, tidak membaca yaitu surat yang setelahnya. Dan disebutkan riwayat yang lain selainnya dan sebagian ulama berpandangan boleh membaca surat setelahnya, namun yang lebih sering dan lebih kuat adalah ini jadi sebagaimana yang kami sebutkan. Maka ini dan ini menunjukkan juga bahwasanya surat yang dibaca setelah Al-Fatihah itu tidak sampai dan tidak sama hukumnya dengan Al-Fatihah. Oleh karenanya ketika ada salah, meskipun salahnya lahan jali, meskipun salahnya salah yang fatal dalam bacaan merusak mana, tapi suratnya bukan surat Al-Fatihah, tapi surat setelah Al-Fatihah, hukumnya tidak sama. Kalau Al-Fatihah, kenapa pun harus benar. Tapi kalau yang selanjutnya, ya artinya memang seharusnya benar. Tapi kalau pun salah, bahkan satu merubah makna, itu tidak sampai membatalkan sholatnya. Contohnya, banyak di dalam bacaan misalnya, Wadduha walaili dasaja mawadda akar buka wa mafala walaili akhir wa mafaidu lakam kalula walasau bayutri karam buka mafata alam yajid kayati mafa'awa wajidaka ba'alan fahada wa wajidaka a'ilan fa'amna fa'amal yatim fa'amal yatim mafala tabhar. Oke, ha, bel orang yatim jangan kau bentak-bentak wa ammasa'ilan fala atau fa'amal yatim mafala tabhar wa ammasa'ilan fala tabhar. Dan orang yang meminta-minta jangan engkau bentak-bentak, okay. Dengan haknya tebal. Wa ammasa'ila fala tanhar, pakai hak, tanhar. Orang yang meminta-minta jangan engkau bentak-bentak. Kalau dibaca tipis, wa ammasa'ila fala tanhar, artinya maka jangan engkau sembelih. Ini fatal maknanya. Dan orang yang meminta-minta maka jangan engkau sembelih. Sangat berbeda fatal maknanya. Sebaliknya, ini sering kita dengar ya, di masjid kita ya. Itu karena kita dengar, maka ini termasuk ya dihinggir, namun tidak sampai membatalkan sholatnya. Namun jika dibaca berulang kali seperti ini, tentunya juga merubah makna, jadi tentunya tidak semestinya. Wa amasya ila malatan, hanya pakai haknya kebeli, jangan komentar. Sementara surat Al-Kautsar, inna syaa kebeli fasal inna aqoyna jalkausar fasalli li rabbika wanhar, pakai haknya tipis. Maka sholatlah engkau untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Sebagian menafsirkan surat ini adalah pada Idul Adha, sholat Idul Adha, kemudian setelah itu menyembelih hewan kurban. Fasalli li rabbika, maka sholatlah engkau untuk Rabbmu, sholat. Dan ini sebagian menyebutkan umum sholat secara umum, sebagian menyebutkan sholat Idul Adha, wanhar, dan sembelihlah binatang kurban. Maka disebut dengan aktivis wanhar dari kata nahar, nahara yanhar menyembelih. Wanhar fi'il amr perintah dari nahar, maka sembelihlah dengan tipis haknya. Wanhar. Kalau dibaca apa fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Rabbmu dan bentak-bentaklah. Sehingga sangat fatal maknanya. Sholat dan membentak-bentak. Ya. Ini tentunya merubah makna. Maka pada surat Al-Kautsar betul haknya tipis, pasal li rabbika wanhar. Pada surat Duha yaitu wa ammasa ila fala tanhar. Dan ini sering sekali kadang terbalik, terutama pada Duha sering kita dengar imam membaca wanhar dan apa ini tentunya sangat merubah makna. Begitu pula sering diantaranya adalah surat misalnya yang sering dibaca Jumatan ya. Surat misalnya Al-Ahzab, apa? Ghasyiyah ya, apa? Satunya Al-Ahzab, apa? Ghasyiyah. Al-Ahzab hadithu Ghasyiyah. Kemudian disebutkan di jantin hari yang sebelumnya lah. Sebelumnya hal ataka hadithu al-Qurashi yang ujuhu yawma inul lasi amilatun nasibah taslan arat hamiya ujuhu saya ingat ayatnya ujuhu yawma idin na'imah, wajah-wajah di hari itu mendapat nikmat, senang, bergembira, kayak orang kalau senang kan bergembira, senang. Dari jannah itu mendapatkan nikmat banyak sekali. Senang yang tidak terungkap, subhanallah, wajahnya sangat berseri-seri. Ujuhun, wajah-wajah di hari itu yauma idzin na'imah, di surga yang mendapat nikmat berseri-seri. Dibaca ujuhun yauma idzin na'imah, bukan ain namun na'im. Na'im itu tidur. Wajah-wajah pada hari itu pada tertidur. Maka ini berubah makna. Dan lebih fatal lagi, yang sangat fatal dan berbeda terbalik 180 derajat maknanya adalah latus alunna yauma idzin 'anil na'im. Siapa tahu ini? Nama? At-takatsur ya. Alatun takatsur. Sampai terakhir di akhir ini, yaitu latus alunna yauma idzin 'anil na'im. Kelak kalian betul-betul akan ditanya, lamnya harus pendek, latus alunna, dengan lam taukid dan dengan nun taukid, nunnya pun juga nun penegasan, latus alunna, benar-benar kalian akan ditanya dengan penegasan, yakin dan pasti akan ditanya, latus alunna, yauma idzin pada hari itu, anil na'im atas berbagai macam nikmat. Sebenarnya kita terkadang membaca lamnya panjang. La tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Lamnya panjang artinya tidak. Kalian tidak akan ditanya pada hari itu tentang nikmat. Ini fatal sekali. Demikian fatal sekali. Dan namun ini semua pada surat-surat perkara juga sebagian terbalik. Misalnya disebutkan di surat Al-Bayyinah apa innal ladzina kafaru orang-orang kafir min ahli kitab baik dari ahli kitab Yahudi Nasara wal musyriki maupun dari musyrik selain Yahudi Nasara innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyriki namun bukan yang mutafir di nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, mereka berada di dalam neraka jahannam dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk, lebih jelek dari binatang. Itu Allah yang mengatakan. Sebab binatang kadang masih bertasbih kepada Allah, ikan-ikan di lautan, kodok bunyi, itu bertasbih kepada Allah, kita enggak tahu bentuk tasbih mereka. Yang paham Nabi Sulaiman. Dan Allah mengatakan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la taqahu tasbihan. Tidaklah segala sesuatu kecuali memuji Allah, hanya saja kalian tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Namun al-kafir, mereka diberikan ini, diberikan itu, mereka mempersekutukan Allah dengan makhluk. Harusnya diberikan kepada Allah, namun diberikan kepada yang lain. Maka Allah sebut ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk dalam syarrul bariyah. Sementara orang beriman, ulaika hum khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Seperti ini orang terkadang salah mungkin hafalannya. Terbalik. Membaca orang-orang kafir, ulaika hum khairul bariyah. Orang kafir adalah sebaik-baik makhluk. Boleh lebih bila dengan demikian, karena hafalan itu yang sebenarnya. Maka surat-surat seperti ini semua meskipun fatal maknanya, salah, namun tetap sah salatnya. Sebab hukum membaca surat setelah al-fatnya bukan wajib. Apalagi apa? Rukun. Berbeda dengan surat al-fatihah. Maka ini rukun, sehingga harus betul-betul benar. Ya, dan jika tidak benar, maka bisa sampai sempat membatalkan salat. Namun perlu kami berikan tadi, di sana diberikan untuk orang-orang yang memang tidak mampu. Sebagai imam, karena giginya habis, ompong, sehingga tidak bisa membaca, mengeluarkan makhraj dengan benar. Sebagian makhraj, tak. Ada kaitannya dengan gigi, ya? Tak. Ya, misalnya. Atau, beberapa yang lain. Saat ini ada gak di makhrajnya? Ada ya, artinya makhluk buruk-buruk yang memang ada kaitannya dengan gigi. Sekarang seseorang yang hukum tidak bisa, makanya dimagur, diberikan udur. Karena memang tidak mampu. atau memang tidak mampu. Namun disebutkan oleh para ulama, hendaknya untuk terus-menerus berkesinambungan, hendaknya mereka memilih imam yang memang jelas manfaatnya, bacaannya, dan seterusnya. Ada yang sesekali berkata di imam yang demikian, maka ini makdur. Dan demikian pula sebagian manfaat, sebagian ulama memberikan kelonggaran sedikitnya. Yang mirip sekali, Pak, dengan Pak, mirip sedikit, dan terkadang agak kurang jelas membaca. Namun secara global tidak ada dia maksud untuk sengaja merubah mana, maka ini diberikan kelonggaran sendiri. Ada pun yang betul-betul fatal seperti Anham Ta'alim, Anham Tu'alim, maka ini bisa membatalkan Fatihah sekaligus membatalkan sholat. Kembali selanjutnya, Wa'an Ubadah Ibn Shamit radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha fa taqulan alayhi al-qira'ah falamma insaraf qala inni arakum taqra'una wara'a imamikum. Kita terjemahkan sepotong-sepotong. Dari Ubadah Ibn Shamit yang diberikan dari sejumlah al-sunnah menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah suatu ketika sholat subuh, fataqulat alaihi al-qira'ah, maka berat bagi beliau yaitu bacaan Quran ketika sholat. Jadi di tengah-tengah sholat, fataqulat alaihi, beliau merasa berat, sulit membaca, artinya kurang lancar. Suatu ketika subuh kurang lancar dalam membaca Al-Quran. Ini dalam membaca bacaan Al-Quran surat. Sebenarnya diceritakan oleh sahabat juga. Kalau main sholat selesai Nabi dalam selesai sholat, Nabi bertanya, ada sebabnya kenapa Nabi kok saat itu biasanya tentunya Nabi sangat lancar dan salaman mungkin dan sangat pasti. Namun suatu ketika Nabi kok berat baca Al-Quran ketika ini. Ada sebabnya. Setelah selesai, kala Nabi berkata, inni arakum taqra'una wara'a imamikum, sesungguhnya aku mendapati kalian membaca di belakang imam kalian. Jadi ada yang membaca gemeng-gemeng sampai terdengar Rasul, dan Rasul pun terganggu bacaan Qur'annya. Jadi ada yang nyanyi, artinya mereka membaca surat, Rasul pun juga membaca sehingga sampai terganggu. Karena ada sebagian orang kalau tahu surat yang dibaca imamnya hafal, dan itu surat yang jarang-jarang, misalnya surat hafalan begitu, apalagi dia sedang hafalan, dia kan penasaran dan ingin ikut mengikuti bacaan imam, ya kan? Dan akan mengikuti. Ya. Dan ketika suatu ketika, walaupun yang Rasul ada suatu wassalam, ada bacaan tidak disebutkan dengan persis, sahabat membaca bacaan surat dan sampai mengganggu bacaannya Rasulullah SAW. Maka Rasul bertanya, aku memperhatikan mendapati kalian membaca di belakang imam kalian. Jadi dia sendiri. Walaupun ya Rasulullah Allah, maka Ubadah bin Shamit mengatakan, kami pun berkata ya Rasulullah, tentu demi Allah, iya, kami membaca ya, di belakang anda. Kala maka Rasul mengatakan, la ta'alu illa bi ummil Qur'an fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Jangan kalian lakukan membaca nyanyi imam ya, illa bi ummil Qur'an, kecuali dengan membaca Al-Qur'an, Al-Fatihah ummul Qur'an, karena sesungguhnya tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis ini akhraj Tirmidzi, ulang-ulang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan lafaz ini oleh Tirmidzi dan diasaskan oleh Tirmidzi dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud. Setelah itu kita jenak ada ada tadi telah disebutkan hadis juga dari Ibnu Shamit tentang bagaimana Rasulullah SAW melarang seorang makmum ikut membaca surat di belakang imam kecuali Al-Fatihah. Wafi riwayat ilah dalam sebuah riwayat dari Abu Dawud, Al-Taqra'una ila jahartu bil qira'ah, disebutkan bahwa Rasulullah SAW bertanya, apakah kalian membaca ketika aku sedang mengeraskan bacaanku? Faqala ba'duna, maka sebagian kami menjawab, inna nasna'u dzalik, sesungguhnya kami melakukan hal tersebut ya Rasulullah. Qala hada, pun mengatakan kalau begitu jangan lagi. Wa ana aqulu ma li yunazi'u bil Qur'an. Dan aku mengatakan, kenapa aku disaingi dalam Al-Qur'an? Yaitu kenapa Al-Qur'an itu ada yang lain yang membuatku tersendat membaca Al-Qur'an dengan bacaan orang lain, makmum. Fala taqra'u bi syai'in min Al-Qur'an idza jahartu illa bi Al-Qur'an. Maka jangan kalian membaca sesuatu pun dari Al-Qur'an ketika aku keraskan bacaan, kecuali kalian membaca Ummul Qur'an Al-Fatihah saja. Kecuali bacaan Al-Fatihah saja. Warawan Nasa'i inang warriwayat ditanya di Abi Dawud, warawah warriwayat ini wakala kundur sifat. Ada rukun yang menyebutkan semua perawinya sifat terpercaya. Saya ini beberapa hal apa yang disebutkan. Ditambah lagi juga riwayat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in sarafa min salatin jahara fiha bil qira'ah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah selesai dari salat beliau jahara fiha bil qira'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaannya, yaitu dalam ketika salat yang beliau keraskan. Setelah selesai faqal, beliau berkata, hal qara'a ma'iyya ahadun minkum anifan. Apakah ada seorang dari kalian yang baru saja membaca bacaan yang barusan, ya, ini bersamaku, bersama dengan bacaanku, yang di antara kalian ada yang membaca? Faqala rajulun na'am, seorang laki mengatakan iya ya Rasulullah. Qala inni aqul, maka sesungguhnya aku katakan ma li unaza'u al-Qur'an, ya. Kenapa aku ada apa aku di yaitu dihalangi dicegah dari Al-Qur'an. Sedang Rasul sedang mengimami baca Al-Qur'an untuk kepentingan jamaah seluruhnya, tergantung sebagiannya ada yang membaca demikian. Qala fantaha an-nasu 'ala al-qira'ah, maka orang-orang pun berhenti membaca ma'a Rasulullah SAW, bersamaan dengan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah membaca, mereka pun diam. Di majah rafi Nabi SAW, selama Nabi menjaharkan, memeraskan bacaan bilkira'ah minas salawat, bacaan salatnya. Hina sami udhalika min Rasulullah SAW, yaitu setelah mereka mendengar di sabda Nabi SAW tersebut. Rawahu Abu Dawud wa Malik bin Muwatta, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Dan sekian belas tahun Imam Syafi'i berguru kepada beliau. Dan Imam Malik meriwayatkan dalam Muwatta-nya. Dan Imam Syafi'i sebelum berguru kepada Imam Malik sudah hafal Muwatta. Falaysa nasikhan li hadithi Ubadah radhiyallahu anhu kama za'amahu ba'dhum. Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan hadis ini, hadis Abu Hurairah, bukanlah menghapus hadis Ubadah yang lalu sebagaimana yang disangka sebagian orang. Di mana di dalam hadis Abu Hurairah zahirnya seakan sahabat menghentikan semua bacaan selama Rasulullah SAW membaca. Ya, sehingga disebutkan di sini, fantahan nas anil qira'ah. Orang-orang pun berhenti membaca. Tidak ada yang membaca surat, membaca Al-Qur'an selama Rasulullah SAW, yaitu mengeraskan bacaannya. Rasul sedang membaca bacaannya. Baik. Sebagian orang menganggap ini menghapus yang tadi. Kalau tadi masih boleh membaca apa-apa, baca apa-apa yang di belakang imam. Sebagian menganggap ini nasib yang tadi mansuh terhapus. Akan tetapi Rasul mengatakan tidak demikian. Wadzalika li imkanil jam'i bainahuma, karena masih memungkinkan untuk menjamak di antara keduanya. Mengkompromikan di antara keduanya. Dan disebutkan oleh ulama usuliyyun bahwasanya al-jam'u aula min at-tarjih atau min tarjih ahadihima. Menjamak, mengkompromikan dua dalil itu lebih bagus daripada merujukkan salah satunya. Menguatkan oh yang benar ini yang benar itu. Contohnya banyak. Ya, contohnya salah satunya. Misalkan disebutkan hadis man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa menyentuh kemaluannya hendaknya dia wudu. Itu perintah wudu. Ya. Kemudian di sebagian hadis sahabat bertanya, ya Rasulullah bagaimana kalau seorang menyentuh kemaluannya? Bahkan sebagian yang menyatakan ketika salat. Maka Rasul mengatakan hal huwa bid'atun min, bukankah kemaluanmu itu hanya salah satu bagian dari anggota badan itu, seperti siku, menyentuh tangan, menyentuh yang lain. tidak mengapa dan tidak membatalnya. Sebagai ulama rojinya salah satunya. Yang rojin yang ini tadi, siapa menyentuh kemaluannya silakan dulu menyebutkan batal. Sebagai yang lain rojinya yang satunya. Baik. Akan tadi para ulama yang benar menjawab. Yang ini sahih, yang ini sahih. Yang ini boleh membaca ayat disunahkan untuk melakukan wudhu ketika menyentuh kemaluan, namun tidak sampai apa membatalkan. Ini menjamak. Ya. Ini salah satu bentuk jamak dan sebagian menjamak yang lain. Kalau ini menyentuh dengan syahwat maka membatalkan wudhu. Kalau ini menyentuh tanpa syahwat maka tidak membatalkan wudhu. Yang penting dijamak. Contoh lain, Rasul melarang minum sambil berdiri. Lantas apa antara jangan kau minum sambil berdiri. Padahal Rasul ketika haji wajah pernah minum sambil berdiri. Imam Nawawi menjamaknya, hukumnya makruh. Jangan, tapi tidak sampai tingkat haram. Ini dijamak. Dan contoh yang lainnya demikian pula banyak di sana menjamak antara ini. Sebagian sahabat istri Nabi meriwayatkan Nabi sholat pada jumat rokaat. Sahabat laki-laki meriwayatkan Nabi sholat pada jumat 4 rokaat. Sebagian ulama menjamak. Kalau sholatnya di masjid, sholat sunnah pada jumat 4 rokaat, 2-2. Tapi kalau sholatnya di rumah, 2 rokaat. Maka menjamak itu lebih utama dibanding merojekkan memilih salah satunya. Kenapa? Karena merojekkan dua jadi atau apa? Jamak dua jadi memakai dua-duanya, tidak mengkok salah satunya. Namun ini dalam kasus ini. Contohnya lagi, Rasul mengatakan inilah sa'idu di musyrik. Saya tidak akan minta tolong terhadap seorang musyrik. Sahih, ucapan ini. Di sisi lain, Nabi SAW pernah minta tolong Abdullah bin Uraikid menjadi petunjuk jalan ketika Allah ketika Islam. Maka disebut jamak oleh para ulama boleh minta tolong musyrikin selama tidak yaitu memadrotkan agama kita, selama tidak dipersyaratkan ini tak bantu asal ya, kamu ikut kesini dan beberapa hal yang lain dijamak. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Begitu pula di sini dilarang dari kita membaca surat Al-Quran apa saja selama imam masih membaca kecuali Al-Fatihah. Maka ini bentuk jamak dalam bab ini adalah masih Al-Fatihah. Maka bihamdi hadis hadis di bawah ini kepada surat-surat selain Al-Fatihah wala nasra ma in kan jamak dan tidak ada nasikh masuk selama mungkin untuk dijamak dari dua dalil kama qarrana ulama usul hadis wal fiqh sebagaimana disebutkan oleh ulama fiqih ulama usul hadis dan usul fiqh ini baik wa yaqifu inda akhir kulli ayah wa in ta'allaqa biha ma ba'da. Insyaallah ini kita lanjutkan di kesempatan yang kedatangan. Dan disebutkan ada pengecualian tentang masalah baca Al-Fatihah bagi makmum akan disebutkan makmum ketika mendapati imam rukuk maka gugur Al-Fatihah. Adapun selainnya maka wajib dan termasuk rukun harus membaca Al-Fatihah dan tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Dan juga insyaallah kita lengkapi tentang permasalahan membaca Al-Fatihah itu yang dijaharkan apakah dari mulai basmalah bismillahirrahmanirrahim ataukah juga langsung dari alhamdulillahirrahmanirrahim sementara basmalahnya disirkan di pelanggan. Insyaallah kita sebutkan beberapa dari beliau juga seputar ini. Kemudian juga masalah amin, bacaan amin setelah Al-Fatihah insyaallah di pekan yang akan datang. Senin dan Selasa insyaallah kita akan subhanallah wa bihamdihi. Jika sudah ada yang datang, terima kasih.